Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Indak ya humam. Kesimpulan dari pembahasan kemarin berhubungan dengan salah satu keyakinan ahli sunnati wal jamaah tentang masalah iradah, yaitu apa? Nah, ini diingat-ingat bahwasanya iradah di sisi ahli sunnati wal jamaah terbagi menjadi dua: iradah kauniyah, qadariyah, khalqiyah, dan iradah diniyah, amriyah, syar'iyah. Baik. Dan pembagian ini merupakan pembagian yang sifatnya harus. Artinya, kalau kita ingin selamat dalam pembahasan masalah takdir dan penetapan sifat iradah bagi Allah, harus bisa membedakan dan menetapkan dua iradah tersebut. Nah, dalil yang menunjukkan iradah syar'iyah apa contohnya? Indah Kasyah. Dalil yang menunjukkan iradah syar'iyah. Taib. Yuridullahu bikumul yusr wa la yuridu bikumul usr. Naam. Wallahu yuridu an yatuba alaikum, dan seterusnya. Kemudian contoh untuk iradah kauniyah. Indak Alif. Nah, baik. Fama yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa ma yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Nah, apa perbedaan dari kedua jenis iradah ini? Muhammad. Cepat. Ada tiga sisi perbedaan. Iradah kauniyah hubungannya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Yang identik dengan apa? Iradah kauniyah identik dengan masyiah. Yang kedua, ataupun iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Nah, iradah syar'iyah identik dengan mahabbah dan berhubungan dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian yang kedua. Nah, iradah kauniyah meski terjadinya, nah, hubungannya dengan segala sesuatu yang terjadi. Pokoknya segala sesuatu terjadi berarti Allah menginginkan secara kauni. Nah, ada iradah syar'iyah, ada syar'iyah terkadang terjadi, terkadang tidak. Yang ketiga, nah, tidak semua perkara yang Allah kehendaki secara kauni itu Allah cintai atau Allah ridai. Atau dengan kata lain, nah, iradah kauniyah tidak berhubungan dengan mahabbah. Baik. Yang kemudian iradah syar'iyah. Itu segala sesuatu yang Allah inginkan secara syar'i, maka mesti Allah cintai. Nah, kita lanjutkan. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu ta'ala, wal-farqu thabitun baina iradatil muridi an yaf'ala wa baina iradatihi min ghairihi an yaf'ala. فإذا أراد الفاعل أن يفعل فعلا فهذه الإرادة متعلقة بفعله وإذا أراد من غيره أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير وكلا النوعين معقول للناس والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. نعم. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد يريد إعانة المأمور على ما أمر به فقد لا يريد ذلك وإن كان مريدا منه فعله. طيب. pada paragraf ini ya kawan. Nah, disinggung permasalahan kalamiyah, masalah kalamiyah. Alati waqa'at bainal mu'tazilah wal asy'ariyah, yang terjadi perselisihan antara mu'tazilah dan asy'ariyah. Berhubungan dengan apakah ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan itu mengharuskan Allah menghendaki perbuatan itu terjadi. Dengan kata lain, halil amr yastalzimul irada. Nah, dan di sini pun akan kita ketahui pentingnya mengetahui pembagian yang dua tadi. Nah, dikatakan di sini wal farqu thabitun baina iradatil muridi an yaf'al. Perbedaan itu ada. Thabit, ya, ada jelas. Nah, antara iradatil murid, kehendak orang yang menginginkan untuk melakukan suatu hal, dan wa baina iradatihi min ghairihi an yaf'al, antara kehendak dia dari yang lainnya agar dia melakukan suatu hal. Dan kalau kita misalnya, saya menginginkan sesuatu untuk saya lakukan, jelas, ya kan? Kemudian saya menginginkan si fulan nam untuk melakukan suatu perbuatan. Tidak, tidak. Jelas berbeda. Nah, untuk yang pertama, nam iradatul murid an yaf'al. Ini kalau pada hak Allah Subhanahu wa taala, iradah dari zat yang menghendaki untuk dia melakukan suatu hal, maka apa? Itulah iradah kauniyah, ya tidak? Iradah kauniyah karena Allah ingin melakukannya sendiri. Berarti hubungannya dengan sifat apa? Sifat apa? Fi'liyah, rububiyah. Nah, ya tidak? Berhubungan dengan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iradatihi. Nah, min ghairihi an yaf'al. Hendak Allah dari hamba-hambanya untuk si hamba ini melakukan suatu perkara, maka ini kembali ke iradah apa? Kalau diterapkan pada iradah Allah, maka itulah yang dimaksud dengan iradah syariah yang berhubungan dengan sifat apa? Uluhiyah. Ya. Nah, itu logikanya ya, Pak. Itu logikanya. Taib. Dan kedua perkara ini, kedua jenis ini merupakan apa? Perkara yang ma'kulun linnas, sesuatu yang masuk akal, yang bisa dipahami dengan akal oleh manusia. Nah, ini sekarang pendalilan pembagian dua jenis iradah bagi Allah Subhanahu wa taala, antara iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kalau tadi dalil-dalil dari Al-Qur'an jelas. Dalam Al-Qur'an, kalau kita perhatikan, dalam ada dua jenis iradah, kauniyah dan syar'iyah. Demikian pula secara akal, ya, secara akal, nah, kita menetapkan perbedaan antara kehendak seseorang untuk dia melakukan suatu hal dan kehendak seseorang agar orang lain melakukan suatu hal. Paham? Nah, tentunya ketika seseorang menginginkan orang lain melakukan suatu perkara, berarti dia senang, dia suka orang itu melakukannya, ya tidak? Itulah mahabbah. Dia suka kalau si fulan itu melakukan apa yang dia inginkan. Paham? Itulah mahabbah. Baik. Nah ini. Kemudian wal amru yastanzimul iradata tsaniyata dunal ula. Dan perintah al-amr. Nah, perintah itu melazimkan iradah yang kedua, bukan yang pertama. Yaitu apa? Berhubungan dengan perintah-perintah Allah, maka itu melazimkan adanya iradah apa? Syar'iyah, bukan iradah kauniyah. Paham? Itu maksudnya. Nah, di sinilah terjadi apa, kawan? Cekcok antara siapa? Mu'tazilah dan siapa? Asy'ariyah. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan al-amru yastalzimul iradah. Bahwasanya perintah itu mengharuskan Allah mengendaki. Kata Asy'ariyah enggak, kebalikannya al-amru la yastalzimul iradah. Perintah itu enggak melazimkan iradah. Dan kedua-duanya jatuh dalam ijmal. Paham? Kedua-duanya jatuh dalam apa? Ijmal, yaitu ungkapan global. Sehingga kedua-duanya keliru. Kalau disuruh milih mana yang benar, kita katakan kedua-duanya keliru. Dan ahli sunnah wal jamaah, Allah subhanahu wa ta'ala berikan hidayah, mereka mengatakan na'am iradah itu ada dua. Mu'tazilah ya syairah iradah itu ada dua, jangan kalian ribut. Iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Nah, iradah syar'iyah itulah yang melazimkan apa? Perintah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki secara syar'i, maka Allah perintahkan. Ketika Allah meridhai suatu perbuatan untuk hamba tadi melakukannya, maka Allah perintahkan hamba itu untuk melakukannya. Paham sampai di sini? Jadi fakullu ma syara'a Allah faqad amara bih. Semua perkara yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, Allah kehendaki secara syar'i, maka itu apa? Mesti Allah telah perintahkan. Baik perintahnya itu secara perintah yang wajib atau perintah yang sifatnya mustahab, anjuran. Nah, ini. Makanya syariat kita ya, Pak. Syariat kita ya. Isinya adalah apa? Ketetapan-ketetapan Allah yang berupa perintah-perintah. Dan perintah itu bisa perintah untuk melakukan atau perintah untuk tidak melakukan. Dan perintah untuk tidak melakukan ada istilah khusus namanya apa? Perintah untuk tidak melakukan ada istilah khusus namanya apa, Ridwan? Larangan. Ya, paham. Ini biar istilah itu betul-betul apa? Betul-betul kita pahami apa yang keluar dari apa? Dari mulut kita. Kemudian apa? Apa yang ditulis? Apa yang kita dengar pahami? Baik. Sehingga iradah syariah mulazimatun lil amr, faqul ma syara'ahu Allahu faqad amara bih. Ini diingat-ingat kesimpulan sisi ahli sunnah. Adapun iradah kauniyah apa? Al iradatul kauniyah fala yastalzimu minhal amr. Iradah kauniyah itu tidak melazimkan darinya apa? Amr, perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga falaisa kullu ma aradahu Allahu kaunan faqad amarallahu bi. Tidak semua perkara yang Allah kehendaki secara kauni kemudian Allah perintahkan, enggak. Ya kan? Secara kauni ada yang Allah perintahkan, ada yang tidak. Nah, Allah menghendaki secara kauni kafir, kafirnya Abu Lahab. Bagaimana kita menajar? Secara kauni, kenaan kita ketahui Allah menghendaki Abu Lahab kafir, ya tidak? Ya tidak Muhammad? Hah? Dengan itu? Kekafiran apakah diperintahkan? Kekafiran diperintahkan. Sehingga iradah kauni itu tidak melazimkan amr. Ini perkara ikhwan, halil iradah yastalzimul amr yastal atau yastalzimu minhal amr. Iradah itu melazimkan darinya itu perintah. Ini kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Dengan kita perinci adanya dua jenis iradah tadi. Ya Mu'tazilah dan Asy'ariyah tersatu dalam kesesatan karena tidak memerinci. Nah, kitab yang bagus menjelaskan tentang ini Syifa'ul 'Alil. Nah, Tayyib karya Ibnu Qayyim, demikian pula apa? Nah, Al-Muwafaqat miliknya Syatibi. Yang ini juga hubungannya dengan usul ya. Hubungannya dengan apa usulul fiqh. Makanya sebagian nah pengarang kemudian kumpulkan yang seperti ini yaitu apa dalam kitab Al-Masail Al-Mushtarakah Baina Usulil Fiqhi wa Usulitin. Ini masalahnya di antara. Yaitu perkara-perkara yang apa yang berkaitan antara usulul fiqh dan usulitin ini di antaranya. Naam. Ya. Usuluddin dua-duanya sayyib keliru berkaitan ya masalah-masalah yang apa berkaitan ya sama pembahasannya antara usulul fiqh dan usuluddin ini di antaranya. Nah, ada kitab khusus mengumpulkan hal tersebut. Kita lanjutkan. Wa tahqiqu hadha mimma yubayyinu faslan iz-za'i fi amrillahi ta'ala hal huwa mustalzimun li iradatihi am la? Fahuwa subhanahu amara al-khalqa 'ala al-suni rusulihi 'alayhim as-salam bima yanfa'uhum wa nahahu 'amma yadurruhum. Walakin minhum man arada an yakhluqa fi'lahu فَأَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ يَخْلُقَ ذَلِكَ الْفِعْلَ وَيَجْعَلَهُ فَاعِلًا لَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُرِدْ أَنْ يَخْلُقَ فِعْلَهُ فَاجْتِهَادُ خَلْقِهِ سُبْحَانَهُ لِأَفْعَالِ الْعِبَادِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْمَخْلُوقَاتِ غَيْرُ جِهَادِ أَمْرِهِ يَغَيْرُ جِهَادِ أَمْرِهِ لِلْعَبْدِ عَلَى وَجْهِ الْبَيَانِ لِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ لِلْعَبْدِ أو مفسدة. نعم. Dan tahqiq dari perkara ini ikhwan yang menjelaskan apa faslan niza. Ya faslan niza yaitu apa? Nعم. Hal yang memutus perselisihan dalam perkara ini. Pada perkara apa? Amrullah. Dan yang dimaksud fi amrillah di sini ai al-amru asy-syar'i. Naam. Saya bukan amr qadari atau kauni tapi faslun nizaa' fi amrillah al-maqsud bihi amrun syar'i. Dikasih catatan saya enggak bingung nanti. Jadi tahqiq dalam masalah ikhwan ini tentang perkara naam amr amrullah perintah-perintah Allah yang syar'i. Apakah melazimkan iradahnya ataukah tidak? Maksudnya apa? Ketika Allah perintahkan apakah melazimkan adanya iradah atau tidak? Maka kesimpulan tadi, kesimpulannya tadi ya kan? Kalau na'am iradah syar'i na'am, ya tidak. Semua perkara yang Allah perintahkan berarti Allah menghendaki secara syar'i. Tapi belum tentu Allah kehendaki secara kauni. Itu intinya. Kalau sudah paham ini, itu pegang. Kemudian kalimat-kalimat Ibn Abil Izz pahami dengan baik. Nah, kata beliau, fahuwa subhanahu amarala khalqa ala alsuni rusuli. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para makhluk dengan apa? Perantaraan lisan-lisan rasulnya. Karena apa? Rasul-rasul Allah adalah muballigh anillah, sebagai wasitah, nah, sebagai perantara. Dan perantara ini perantara yang sifatnya wajib untuk kita tetapkan. Karena ada dua perantara, ya kawan. Perantara yang wajib kita tetapkan yaitu perantara dalam apa, Ali? Dalam apa, Wahyu? Ini juga termasuk pembahasan dasar. Kalau paham, walaupun tidak di meroja, tapi paham ini insya Allah mesti apa? Ingat. Apa yang dalam? Penyampaian syariat, penyampaian risalah, ini apa? Wasithah yang wajib ditetapkan. Kenapa? Karena kita tidak bisa langsung mengambil syariat dari Allah. Paham itu? Jadi wasithah itu perantara. Ada perantara yang wajib kita tetapkan, yaitu perantara dalam penyampaian syariat, penyampaian risalah, penyampaian aturan-aturan dari Allah. Itu wajib kita tetapkan. Karena tidak boleh kita mengatakan, aku mempelajari Islam, beramal dengan amalan Islam, langsung mengambil dari Allah. Allah mengutus para rasul sebagai perantara. Jangan seperti orang-orang sufi, ya. Tapi di sana ada wasithah yang tidak boleh kita tetapkan. Kalau kita tetapkan, syirik. Wasithah apa ini, Iqbal? Hah? Wasithah apa ini? Nah, wasithah dalam peribadatan. Kalau dalam beribadah tidak boleh kita menetapkan adanya perantara. Tapi ibadah langsung kepada Allah. Tidak boleh pakai perantara-perantara Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun Naam Hadratul Nabi atau Naam Hadratul Habib Fulan Ibn Fulan. Tapi langsung ketika kita beribadah, beribadah pada Allah. Berdoa, langsung berdoa pada Allah. Tidak perlu wasitah. Nah, kita kembali ini tadi mengingat pembahasan dasar juga, tapi harus dinalar, dipahami. Karena kalau sekedar menghafal, akan sering keliru-keliru ketika ditanya, ketika diubah kalimatnya. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para makhluk dengan perantara lisan-lisan Rasulnya alaihi wassalam dengan apa saja yang bermanfaat bagi mereka. Dan melarang para makhluk dari apa saja yang bermadarat kepada mereka. Cuman, ikhwan, kata beliau, walakin, akan tetapi, minhum man arada an yakhluqa fi'lah. Nah, di antara para makhluk itu ada, ya, minhum man, berarti man ini makhluk, ya kan? Arada fa'ilnya siapa? Umar? Hah? Allah. Ya, ini harus pahami. Minhum man arada an yakhluqa fi'lah. Di antara para makhluk tersebut ada orang-orang yang Allah kehendaki aniyah lukafiklah untuk Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan perbuatannya. Jadi yah lukafiklah aniyah lukai Allah. Ini dan sampai keliru. Aniyah lukafiklah ay Allah. Sehingga maknanya apa? Allah perintahkan hamba tersebut untuk melakukan suatu amalan dan Allah juga apa? Ciptakan untuknya perbuatan itu, sehingga akhirnya terwujudlah apa? Amalan yang diperintahkan. Paham? Bahasa sih, paham? Nah, jadi Allah amarahu wa aana. Allah perintahkan dia dan Allah beri pertolongan sehingga terwujudlah perbuatan. Allah perintahkan kita sholat. Allah memerintahkan hamba-hambanya sholat. Ada hamba-hamba itu yang ditolong, diberi apa? Diberi ma'unah untuk melakukan sholat sehingga dia pun apa? Mewujudkan sholat itu. Nah ini yang pertama. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, juga Allah subhanahu wa ta'ala bantu dia, tolong dia untuk dia apa? Mewujudkan perintah itu. Taib. Farada subhanahu an yakhluqa dhalikal fi'la wa yaj'alahu fa'ilan lah. Maka Allah pun kehendaki untuk apa? Untuk Allah ciptakan perbuatan itu sehingga perbuatan itu terwujud. Karena apa? Karena semua perbuatan-perbuatan hamba adalah ciptaan Allah. Nah ini. Yang kita bantah orang Mu'tazilah, kita harus betul-betul berakal, ikhwan. Mereka mengedepankan akal. Kalau kita akalnya enggak terlalu keterbelakangan, repot. Cuman jangan terlalu ke depan. Nah, kita enggak kedepankan akal tapi masih di belakang. Di belakang apa? Alkitab was sunnah. Ya. Maksud. Ya. Wa minhum mana? Fa'arada subhanahu an yakhluqa dhalikal fi'la wa yaj'alahu fa'ilan lah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki untuk Allah ciptakan perbuatan itu dan Allah jadikan si hamba, hak kepada si hamba, Allah jadikan si hamba itu untuk melakukan perbuatan tersebut. Ini yang pertama, berarti ini golongan yang Allah perintahkan dan Allah kehendaki untuk ciptakan perbuatan yang diperintahkan itu untuk si hamba. Sehingga si hamba itu diberi ma'unah, ya tidak? Diberi pertolongan, maka akhirnya mampu melakukan ibadah. Kemudian, wa minhum man lam yurid an yakhluqa fitnah. Di antara hamba-hamba itu, ada orang-orang yang Allah tidak kehendaki untuk apa? Allah menciptakan perbuatan tersebut. Ini saya keluarkan fa'ilnya tidak dalam bentuk dhamir agar kalian gamblang. Baik. Nah, inilah orang-orang yang tidak mendapatkan taufik. Paham? Orang-orang yang tidak mendapatkan taufik, ikhwan. Fajihadu khalqihi subhanahu li af'alil ibad wa ghairiha minal makhlukat ghairu jihati amrih lil 'abdi 'ala wajhil bayan. Maka dari sini kita ketahui bahwasanya arah, ya arah penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap perbuatan-perbuatan hamba dan yang lainnya dari para makhluk itu bukanlah arah yang apa? Yang sejalan dengan apa? Dengan perintahnya. Jadi beda, beda jihadnya, beda arahnya. Nah, perbuatan-perbuatan apa? Penciptaan Allah subhanahu wa ta'ala dengan perintah itu arahnya beda. Baik. Al-khalqu kemudian apa? Masyiah, insya', ini arahnya ke iradah apa? Arahnya ke iradah. Al-khalqu kemudian masyiah, insya', mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Ini arahnya ke iradah apa? Kauniyah. Arahnya ke iradah kauniyah. Baik. Kemudian mahabbah, ridha, amr, perintah, din, agama, ini arahnya ke iradah syar'iyah. Kalau sudah tahu arahnya gampang, Pak. Nah. Jadi penciptaan Allah terhadap perbuatan hamba ini berbeda arahnya dengan apa? Dengan perintah-perintah Allah yang diberikan kepada hamba. Kenapa? Karena penciptaan arahnya berhubungan dengan iradah kauniyah, sedangkan apa? Perintah-perintah Allah hubungannya dengan iradah syar'iyah. Paham? Baik. Fajihadu khalqihi subhanahu li af'alil ibad wa ghairiha minal makhlukat ghairu jihati amri lil abdi ala wajil bayan lima huwa masrahatun lil abdi au mafsadah. Taib. Sehingga di sini arah yang berhubungan dengan penciptaan Allah terhadap perbuatan-perbuatan hamba dan yang lainnya dari para makhluk berbeda, atau bukan arah yang berhubungan dengan perintahnya terhadap hamba tadi. Nah, yang berupa penjelasan tentang hal-hal yang bermasalah bagi si hamba dan yang bermadharat. Wa huwa subhanahu idza amara fir'auna wa abalahab wa ghairahuma kana qad bayyana lahum ma yanfa'uhum idza fa'alu. Allah subhanahu wa ta'ala apabila perintahkan Fir'aun, Abu Lahab dan yang lainnya agar mereka beriman, maka berarti Allah telah jelaskan bagi mereka hal-hal yang bermanfaat bagi mereka yang dan yang apa bermaslahat apabila mereka melakukannya. Iman wala yalzamu idza amarahum an yu'inahum, dan tidak menjadi keharusan, ini perhatikan, tidak menjadi keharusan ketika Allah perintahkan mereka itu untuk beriman kemudian harus Allah menolong mereka. Ini asal muasal dan ketergelinciran Mu'tazilah. Dan pula Asy'ariyah. Tidak ada kelaziman kalau Allah perintahkan hamba-hamba untuk beriman kemudian harus Allah menolong mereka. Tidak ada kelaziman. Bal qad yakunu fi halqihi lahum dzalikal fi'la wa i'anatahum alai. Wajhun mafsadatun min haitsu huwa fi'lun lah. Nah, bahkan terkadang pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka, ya, Allah ciptakan untuk mereka perbuatan itu. Baik. Yakunu fi khalqihi lahum dzalikal fi'l wa i'anatihim wa fi i'anatihim alaihi. Ya. Harakatnya betul. Hah? Tidak ada. Coba. Dan teman-teman ternyata kalian tidak ada. Mana? Walayal jamu idza amarahum an yu'inahum bal yakfat yakunu fi khalqihi lahum dhanikal fi'la. Ada. Bal qad yakunu fi khalqihi lahu dzalikal fi'la wa i'anatihim alaihi wa huwa mafsadatin min haitsu huwa fi'lun tahtayyib wa huwa mafsadatin. Maka tidak ada harokatnya. Nah, ini diresapi ya, Pak. Yang sudah bisa baca akan terasa nikmatnya di sini nih. Naam. Qad yakunu fi khalqihi lahum dzalikal fi'la wa i'anatihim alaihi. Ini wa fi i'anatihim alaihi. Berarti atafnya ke khalq. Terkadang pada penciptaan Allah untuk mereka perbuatan itu dan pertolongan Allah atasnya ada sisi apa? Kemafsadatan. Wajhu mafsadatin min haitsu huwa fi'lun lah, dari sisi bahwasanya itu adalah apa? Adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Min haitsu huwa fi'lun lahu, dari sisi itu adalah perbuatan yang dimunculkan untuk si hamba itu. Fa innahu yakhluqu ma yakhluqu li hikmah. Sebab sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu perkara. Nah, untuk suatu hikmah. Wala yalzamu idza kana al-fi'lu al-ma'muru bihi maslahat. Wajazamu idza kana al-fi'lu al-ma'muru bihi maslahatan lil-ma'muri idza fa'ala an yakuna maslahatan lil-amiri idza fa'alahu huwa aw ja'ala al-ma'mura fa'ilan lah. Ini insyaallah besok lagi. Sudah lebih waktunya sudah habis. Apa intinya ikhwan dari kalimat yang sedikit apa rumit ini? Sedikit rumit. Di sini syar'i ingin menegaskan, ini intinya yang tadi belum paham sekarang harus pahamin. Kalau ini kadar wajibnya. Kadar wajibnya apa? Berarti keinginan syar'i ini apa? Yaitu beliau ingin jelaskan bahwasanya tidak ada talazum antara apa? Antara dua iradah tadi ya, ikhwan. Tidak ada saling apa? Saling mengharuskan, berarti kalau Allah perintahkan harus Allah bantu, tidak. Nah, ketika Allah ciptakan sesuatu berarti harus itu adalah perkara yang Allah cintai, tidak. Paham? Jadi tidak ada talazum, ya. La talazuma bainal iradatain, faqad ya'murullahu bil amri syar'i wa la yu'inul ma'mura bihi. Terkadang Allah perintahkan secara syar'i dan Allah tidak beri pertolongan kepada si hamba tadi. Tapi terkadang Allah beri pertolongan. Ketika Allah perintahkan dan Allah beri pertolongan, akhirnya terwujudlah apa? Perbuatan, sehingga disitulah tergabung dua iradah. Ada iradah syariah dan iradah kauniyah. Paham? Sehingga terwujudlah amalan-amalan ibadah. Nah, ini diingat-ingat. Dan mungkin akan muncul pertanyaan, ikhwan. Nah, terus kenapa Allah perintahkan sebagian hambanya, misalnya seperti Abu Bakar untuk beriman, kemudian Allah tolong dia sehingga dia beriman. Dan Allah perintahkan Abu Lahab, nah, untuk beriman, tapi tidak Allah beri pertolongan sehingga Abu Lahab kafir. Nah, kenapa? Maka jawabannya kita kembalikan ke apa? La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alu. Nah, Allah itu zat yang maha bijaksana, tidak perlu ditanya kenapa. Jadi semua apa yang Allah tetapkan, semua apa yang Allah subhanahu wa ta'ala wujudkan dan tetapkan, itu sesuai dengan kebijaksanaan Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti itu Allah tidak tolong Abu Lahab karena memang dia pantas tidak mendapatkan pertolongan. Dan Allah tolong Abu Bakar sehingga dia bisa beriman karena memang dia pantas untuk mendapatkannya. Naam. Insyaallah ini akan kita lewati lebih dalam lagi dalam pembahasan takdir insyaallah. Pada pembahasan-pembahasan yang akan datang. Naam, naktahi bihadza, subhanakallah wa bihamdika asyhadu